فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر بسم الله الرحمن الرحيم كل بلاني مالك wong larat ora njaluk dhuwit sanggo jajan, njaluke modal. Padahal sing sugih dhewe sugihe gak ono gak liwat napa? Modal, liwat ulet. Bareng di dulur sugih pikirane dulur sing larat njaluk ora trimo dhuwit 100.000 200.000 njaluke modal. Juga ono toko. Lah aku melarat mari ra tau ditulung dulur, cara ditulung gak sugih. Contone piye? Lah aku gak ono pabrik rak napa? Sugih. Muga aku gak ono toko gedhe rak napa? Melarat. Ngelo-ngelo apa? Uang. Karena dia punya logika anak melarat bareng-bareng. Bon, walhasil niku dialek-dialek. Kemudian dan ini bersamaan was-was ya, hati-hati, mawas diri. Iblis itu jadi masalah ulama tasawuf, ulama hakikat. Sebetulnya kekuatan setan itu di mana? Nak cara ulama fikih, ulama syariat, setan itu begitu hebat. Carane ngridu. Dengan segala tipu daya, nggih, dengan segala apa? Tipu daya. Niki rumakno niki kula baleni amun salah paham. Cara ulama syariat, setan itu begitu hebat. Sampai cerita-cerita teng kiai-kiai syariat, teng kitab-kitab syariat sing sak gedene iki bar sesa wae iso kegodha apa? Setan. Walhasil tipu daya niku setan hebat. Ya pancen hebat ya. Kita itu membuktekno bolak-balik setan itu punya kemampuan kamuflase, talbis. Kemampuan kamuflase apa talbis? Contoh gampang itu nak tenggiri dunia kuliah atau ning dunia wong soleh. Ini contoh paling gampang. Ya. Kayak kula ini santri, sampean ini santri. Orang yang berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah yang seneng ya, santri, mereka juga santri cara berpikir Islam. Iku mesti ra seneng lonte. Ora seneng wong kathokan cekak sing lonte sing nakal. Akhire nak mahasiswa Islam sing santri iku NU cek Muhammadiyah pokoke sing mata dasare napa? Santri. Iku nak golek pacar kan sing jilbaban, mergo luweh napa? Islam. Dari segi milih pacar sing jilbaban iki islami timbang milih sing kathokan cekak. Ya tapi wis ngerti nak islami kok dijak pacaran. Lho pacaran islami to ora? Paham ya? Tapi setan pinter oleh yang ridu. Mau dibanding no, kue nak pacaran bik wong kato ancek kak bik wong nakal juga islami. Nak pacaran bik sing jilbaban islami. Demek-demek lonte itu gak islami. Nak ngemek-ngemek sing jilbaban islami. Itu pinter setan. Jadi pertama samangane ya ya oh islami. Samangane solihun tok solihati. Paham ya? Kang Solikun untuk nama Kang Solikun. Pacarku wabek itu ya anak kiai yang kampungnya. Siswa itu alasannya pacarku wabek itu yang kampung ya anaknya kiai. Jadi sing wedok itu ada. Dia bodo sing lanang yo. Bapak ini ngomong imam masjid. Sawangan ini Islam ketemu Islam. Tapi kemudian perilakunya kan pacaran. Bedino ketemu goncean pacaran. Ini ku pinter setan. Ya artinya kan setan pinter. Tetap dek ne wono sing kalah. Rupa-rupane kalah setan iki gak akan berhasil dirumusno si santri iki sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Sampai wong nakal. Ya. Tapi setan ya moh gagal total ya napa? Moh. Paling sopan. Paling angel bedakno ngoten iki. Wah, iku paling rupet. Iku jenenge talbis. Wala talbisul haqqo napa? Bil batil. Dari segi milih santri iku hak. Tapi dari segi akhirnya goncengan mojak-mojak ngalor ngidul, jadi ini apa? Batin. Itu masalah paling susah sampai dino kiamat. Paham? Itu tenang. Itu jenisnya talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam, apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Hak. Pun akhirnya pacaran. Satu jilbaban sitok Islami napa pacaran. Nyongkone ge Islami. Mergo timbang pacaran mbek londe mbek wong katokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran mulai ana urutan berikutnya iku nentang kehendak wong tua nak nglawan. Akhirnya dosane pacaran sitok, bar iku dosane wani wong tua. Wah kata. Lah iso akhire ruwet. Akhire napa? Tenggene kehidupan sosial ge ngoten. Uwong niku ngendikane Kanjeng Nabi, nek kehidupan sosial ge ngoten. Wala tajassasu, wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh mbek wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kaya kula kiai, apike jaga jarak hubungan mbek kiai. Wong soleh mbek wong soleh kok gak silaturahim. Karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kula baleni. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, itu juga setan iso slono. Misalnya kaya kiai melarat sering dolan iki sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe kok. Mersine kok telu, duwe akeh. Omae me. Aku ngiyai puluhan tahun, mangane kange kangilan. Pangeran wadil ta adil. Setan yo ora goblok. Setan iki mboten apa? Goblok. Lah sing sugih ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan cah arep-arep disangoni ta piye? Sing sugih duwe dosa suudzon. Sing melarat mulai duwe dosa tomak mbek dreng. Tapi Pak Kiai ini kan enggak mungkin setan langsung nggodho kowe nak butuh hiburan dolan ning londe. Iku ke vulgar, paham nggih? Ke full, ke vulgar. Iki pitre setan, ke vulgar. Wong saleh kok langsung dolan ning londe ora ke vulgar. Sawangane dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasil. Lana anggere kiai iki kiai rasane-rasane saiki kiai gedhe sira kena di donya tok wong omahe beg donya. Harga beg mobil pancen rezeki lho ya wong nek wae sugih kiai lah napa? Sugih. Nang sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara parep disangoni ta? Ini pentingnya ya, bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita elmoni. Saat ada silaturahim ya kita el. Kalau tidak ada elmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Nggih, akan punya peluang menipu kita. Iku cara bahasa engke niku napa? Menyalip ditiku, ditikungan. Niki penting kula aturaken mergi setan ku sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batin. Sebab itu kata cerita teng kitab-kitab tasawuf ana wong al, wong bodho ibadah. Salat terus ning masjid. Iku katakan cerita-cerita ngoten. Sing dikipasi setan, wong alim sing turu. Ditakoki kowe, Pak. Tan. Iku sing salat tenan ora mbok godho, ana wong alim turu mbok kipasi. Malah salat keliru wae, ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah ngipasi sing alim ben ra tangi. Anak tangi ben ra salate malah repot. Ben sing alim ben tu ben. Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ge ngoten. Haji ku apik, sapa sing ndarani haji apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Tapi bareng bar mulai setan yo ora kurang. Wong bar haji ra mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik yo sopan santun, wis pendeke wong Islam ra taune Mekah rugi. Ujug-ujug ndek kok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ku ora kelar kaji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaram kaji ra sepira, nglarakno wong pirang? Pirang-pirang. Pelepak, plepuk, pokoke wong Islam ra tau kaji pendeke ru. Mergo dekne saiki kelar kaji. Lan kula baro ke Mekah lah ora tau cerita. Gus entuk cerita apa? Cerita apa? Ya cerita nek ibadah ku apik. Lah aku di duit ibadah kumrah, lah kira di duit ibadah sabar, pokoknya pada api ya. Lah aku wong alim kan malah gerudak-gerudak model awam ke pintu, tapi ya kanut setan aku. Lah Mekah gitu. Ya kak bago ibadah. Nak sing pas ning pinggire ibadah tawaf, nak sing ado ibadah sholat. Wong sholat itu ya ranti kak bau, madepe tetem-tem. Jadi sing haji mbek sing salat ya sami mawon. Sing haji ibadah towa, sing salat ibadah seneng Ka'bah lewat didadekno kiblat. Ya sama. Malah kowe nek seneng haji dosa, atok nyaru tangsik tak kandhani. Rego kowe wong larat. Atok nyaru utang. Akhirnya kan setan ra iso godho, mergo sesuai standar syariat. Iku sing disebut faqihun ali napa? Tengene alalan niku. Faqihun alimun mutawarriu asaddu ala syaitani min alfi napa? Abidi. Seorang alim sing waroi iku luwih berat kanggo setan dibanding sewu wong sing ibadah. Mergo sewune wong ibadah ora ngerti fikih, ora ngerti ilmu agama, ya maksudnya fikih ndak ngerti agama. Itu mudah ditelikungkan setan, yaitu tadi. Haji kok apik. Ibarwi ku melepuki wong akeh, nglarani wong akeh. Gak gerah ana wong cilik diarani pendek wong Islam ora tau ora Mekah uru. Rugi. Ujug-ujug kok dekoki dah ngono kondisi. Yang akhirnya sing nilai kan kenes. Ya Allah Gusti dosa kula napa ditektir ra kelar ning Mekah. Mubar ka aji jemalah kenesna wong ah. Okay. Begitu juga salat. Akhirnya kita diridu setan lewat riya. Sedekah akhirnya malah repot. Paling berat sedekah itu diridu dadi Fir'aun. Diridu dadi napa? Fir'aun. Misalnya kados sampean ngrumat cah yatim. Mulai yatim nganti 10 tahun kelar SD SMP mbok rumah. Bareng mulai ABG, mereka punya gaya hidup sing mungkin kowe enggak nyaman. Pacar ra kena diatur, pola hidupnya milih sinetron ra kena diatur. Karena sudah jadi sunnatullah kalau orang kuber itu pasti melawan sing angkatan lama. Gek cilik zaman mbok rumah ngundang kowe bapak sing rumah. Tapi nek wis bocah kuber, mbok anake kiai, mbok anake wali, iku jenenge tetep nganggep dekne wong gaul modern nganggepe wong kuno dadi ora wong tuwa isine wong kuno. Akhire bocah sing kuberi nak ndelok sinetron kok lara induk timbang ndelok sinetron tok ngaji kuno Pak. Paham nggih? Bocah SMA nggih ngoten, cilik mbok rumat darani kuwi bapake, tapi nek wis SMA ketika debat cuma mendolaran HP wae, atok nggo ngaji. Cara bapake kuku kuno. Tapi apa yang terjadi? Kita ngrumat 10 tahun tek puluhan juta, kemudian setan masuk. 10 tahun tak rumat, jebule gak ngregani wong tuwa. Oke, muga ora tak rumat mati. Padahal sing uripno ya Allah, sing maringi rezeki Allah. Memang takdire liwat kowe, tapi kowe iku ora ono papane, ndak ada artinya. Iku setan. Dia ndak bisa menggagalkan orang itu seneng sedekah. Tapi dia bisa menggagalkan setelah sedekah diparingi di mental al-manual ada diparingi mental seneng undat undat. Begitu juga ngiai ya begitu. Misalnya kalau ngiai kula ngiai 10 tahun ikhlas kepengen minterno santri. Zaman awam gini nyucup sopan. Nek wis padha pintere kan iso dadi rival. Cek rival urusan ngalim, cek nek urusan ngalim ketoke abot. Tetep akeh kiai ini luwih ngalim dibanding napa santri. Biasanya ning politik sing mesti cepet dadi rival ning napa politik. Beda jago, beda par. Padahal zaman mulang 10 tahun ikhlas, wis diudat-udat. Ngajine ning kene tak alimno saiki wani aku. Mergo beda napa? Jago atau beda napa? Partai. Artinya setan itu ndak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama 10 tahun, tapi bisa menggagalkan lewat ngundat. Nah, itu jenenge makanya kita harus hati-hati. Gitu. Makanya Allah itu kalau ngandani kawulane itu detail. Misalnya urusan sedekah Allah ngendani la tubu sedekatikum bil mani napa? Masalah salat jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rupane apa nggih sing yuraunan nas wa yamnaunal? Yuraunan nas itu salatnya karena riya. Ya yurauna dari kata napa? Riya. Masalah haji juga gitu. Haji itu ngendikane Allah tak sebut al-hajju asyurum maklumat faman faradha fihinnal hajja ya fala rafasa wala fusuka wala jidal. Kalau sudah berani haji harus siap enggak bermental fasik. Padahal fasik-fasike wong nak nyengsarakno wong melarat. Nelangsakno wong. Iku mau bar haji malah plepak-plepuk sing rungokno akhire nelong nelongso. Pokoke wong Islam nak rene Mekah rugi pendek. Ucu-ucu gaya kok edah ngono iku. Sing bener kan buatan ngoten. Wong Islam nak ora ibadah rugi. Nah, ibadah bentuknya kemacam-macam. Bagi yang punya uang ya haji. Yang enggak punya uang ya sah. Nggih kula tak crito. Kula niku ditektir duwe dhuwit nate umroh, misalnya jenengan ditektir duwe dhuwit nate haji. Iku cara kula ku dhuwit receh. Paling banter haji 30 juta. Haji plus paling banter 20 juta itu uang kecil. Kue kelangan duit 20 juta itu lali gampang. Tapi nak kue ditekdir samangan dadi kaum buruh. Dadi tukang mumbah toilet ning gone mall-mall utawa ning gone airport ning gone bandar. Ridho iku ana. Golek mangan wis kangelan, tekdire kerjane inane ra karuan mumbah toilet dadi tukang bersih-bersih cleaning service. Umpama padha-padha ketemu pangeran. Kue rido jom duit sudah juta hilang. Rido gusti, wong kulo panjang demi jenan tak angguk haji. Gampang, wong nengom aja nodi patang puluh juta, cek di karangan sing senilai 200 juta. Ya, tapi nak misalnya sing tukang klinik servis tak kok, kue rido sak urip-urip pun tak gawe melarat. Mangan nomai kalau kerja klinik. Iku sekali dijawab, kulo rido gusti, niku kersani jenan. Iku mlebune suwarga, iku sak luwih dhisik timbang para wong haji, bahkan timbang para wali. Karena lebih berat dengan keadaan begitu dek ini ridho ning kediri Allah luwih napa berat. Kula nu sering sedekah 10.000 20.000 teng tiyang. Tapi kula nu mboten nate ngrasa berat. Tetep berat sing nampa. Orang yang ditakdir bisa makan nunggu dikasih orang tentu lebih berat ketimbang kita kelakan 20.000 di duwe induk 100.000. Kuwi di duwe induk 100.000 kelakan 20.000 ra ijek 80. Tapi kayak apa nasibnya para janda, para orang miskin yang isane mangan ngenteni dikei uang. Itu lebih apa? Ini Islam ya. Islam itu hanya mengkagumi ibadah. Tapi bentuk ibadah ora usah mbok dewa-dewa no. PPK kaji dewa-dewa no kaji. PPP ngalim dewa-dewa no. Malah ini kalau jadi wong ngalim tugas kula hanya menyebarkan ini. Menyebarkan semua bentuk apa? Ibadah. Ini perlu kula aturaken karena yang bisa melepaskan setan itu mazhab-mazhab kaya ngeten. Paham nggih mazhab-mazhab kaya ngeten iki itu yang bisa melemahkan apa? Setan. Karena setan ndak punya celah. Artinya ndak punya celah wong melarat nak nganggo syariat niki iso bangga mbek pangeran, iso ridho mbek pangeran. Wong sugih nganggo syariat iki iso bangga mbek napa? Pangeran. Jadi partai politik juga bangga, jadi caleg ya bangga, bahkan saat gagal pun bangga aku mazhab. Ya karena itu tadi inti perlawanan kepada setan itu adalah ridho bek kodok kodare napa Allah. Lalu kula nuju eling. Pas mau ke Jeddah itu di bandara-bandara itu kan mesti tiang butuh teng toilet. Itu kan nak teng toilet bandara itu saking sterilnya kan tiap ada satu orang uyoh langsung dibersihin. Tiap ana wong buang air besar langsung napa dibersihin. Kula nu nangis. Nangis kula nu ya Allah. Andaikan saya ditakdir begitu, apa tetap ridho dengan jenengan? Lainnya kata Nabi nate dawuh, sing disi'i para nabi mlebu swarga iku abdun mamlukun, seorang budak sing dimiliki. Wong sing miliki awake dhewe ora iso. Ndak mudah. Hidup ditakdir dadi buruwe wong itu ndak mudah. Wong awake dhewe ora duwe. Esuk-esuk kudu ngeluh gara-gara buruwe wong tetap harus berangkat. Sandali dhewe atau ditoto gara-gara buri wong kudu noto sandal buka pintu. Mobil ra melok duwe, dhuwit ra melok duwe. Lho bendina kok tukang buka napa? Pintu. Hanya takdire dadi asis. Kayak apa? Tersiksanya secara psikologis. Kayak apa? Jadi perlu kula tarakan. Mulane bahasa budak, bahasa abdun iki dalam kasta ilmu hakikat. Dan itu bahasa paling mujarab kanggo nglawan makhluk sing jenenge setan. Mulane mengki ayat ini ditutup inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Uang sing berhasil dadi kawulaku ngendikane Allah. Iku ra buakal setan iso nguasa. Kanjeng Nabi teng Quran semuanya diistilahkan abdun subhanalladzi asra bi abdihi. Ning kene surat Iqra nggih disebut araaital ladzi yanha abdan yadha. Semua bahasa Quran tentang Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin wal Akhirin itu diistilahno bahasa napa? Abdu.

Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan enggak usah pakai bahasa kasta, dalam hal itu benar mana? Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar? Ujug-ujug nganggo ukuran kiye cilik wani kiye gedhe. Sebab itu kalau balik teng cerita Uwais Kalqorn, ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku mpun pirsa, mpun ngangge alamat gaib mun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amene dipeseni ya Umar, kowe somben nak ketemu Uwais Kalqorn, jaluko donga. Jaluko napa? Donga. Umar kan penasaran. Ana wong sing sampe aku kon njaluk. Nabi zaman Sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa? Al-Qur'an. Era Abu Bakar buatan menangi, era Umar menangi. Terjadi Umar, ya Rasulullah, bagaimana saya cara mengenal dia? Oh ini bocahku tahu kena penyakit baros, terus dungo mbek pangeran dihilangi illa maudiat dirham, kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajae ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi boten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kaya Uwais napa? Al-Qur'an. Suatu saat walhasil ketemu. Sayyidina Umar napa? Ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan, dia itu masuk wali humul ya cara bahasa niku wali mas mestur. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jare Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin saya mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh-moh tenan. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Flagi kersa. Mergo imtisalan bi amri napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni. Lha sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napane. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarn. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong saleh iku nak dadi presiden, dadi wakil presiden. Go sekali sedekah BLT sak Indonesia kesedekahan kabeh. Padahal mbok bagi tok raweke. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kaya ini, kita iki iso pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiye gedhe iso kaya Uwais Al-Qarn. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawi. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan enggak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes, malah hasut, malah dreng. Wis kere drengki ha hasud. Akhire sing kere de dosa hasud drengki, sing gedhe de dosa sombong, menang setan. Setan menang to? Total. Ku sing gedhe iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mbek putus ah. Putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kulo sering cerita tentang bojo kulo, Dik, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki 10. Terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar, iku senengku nganti saiki yo ora kurang sitok ya. Ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk, iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha aku lagi napa susah? Wah, anggir sing bubar cek makhluk-makhluk itu aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul, secara fisik juga saya latih. Kalau nganti saya sering lu ngopi ambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri, anak saya takjak sendiri, roh rasane rumah anak sendiri. Kita harus melatih, andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi abdullah,

yang diterapkan liman ro'ahu, bagi siapa yang sedang ngalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturaku. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa napa? Kula bangga dadi masyarakatnya. Kula mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kula bangga. Kula ya terkenal wong saenake malah bangga. Kula tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kula sering teng pasar biar anak kula dijegat tiyang. Gus, kula wingi maca ayat niku gak pati paham, kok sampean terang. Ya cara kula ketua MUI malah prosedur. Kadang kula numpak tosa anak badhe teng sarang ngulang. Nenggone ngene Pak Bandoktel nggih umbal ketemu tiyang. Wing ini buku sonton musarap mau popo, mau ketemu jenah tak tangkal. Temur iki gak popo, gak popo. Malah anak sewan yang malah popo. Lah piye niku? Malah ngel-ngel aku tuh nyugoi kopi teh malah bulat. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik tuh. Begitu juga ke utang, sak cepat-cepatnya bank udah tak takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo, sekali husnudon podo cocoki selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang main hukum sosial sekali sehat tetap lebih apa cepat saat cepat-cepatnya bang jadi 15 menit itu tak kok BBKB tak kok macam-macam jadi 15 menit jadi cepat tapi tau kok orang ngerti 15 menit orang menit cair tes makanya jangan nodai ya karena baiknya hukum sosial begini jangan noda nodai ya, marah terus utang lah disahur itu penoda-penoda sosial makanya jangan noda nodai mbok nodai ya rusak kabeh. Paham ya, ini penting kula aturaken. Ndak setan dengan jenis ini ndak bisa godho. Mergo sing mlarat ra iso dididik kasut tomak, sing sugih ra iso dididik ang. Iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam radiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu menu. Wis aku nek kepengin mati husnul khotimah. Cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatam radiyah dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodhok-kodhok dari pangeran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gedhe, ridho dari wong gedhe, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatam radiyah. Misalnya kados kula zaman dadi wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gedhe sandal arep ditata tersinggung, kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene ya tak ridani, misale umpama luweh elek dibangetne ya tak ridani. Ridho ora modal kok emoh. Radiyatam ngerti. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wat kulin apa? Jenat. Orang kalau sudah merasa kemawulan yang Allah itu pasti kayak di surga. Karena dia merasa ya, hanya dengan Allah. Tiga iriski yang ngerasa wae Allah. Lagi ra tiga iriski yang ngerasa kersane Allah. Sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye. Lho kok nebak karepe wong. Wong liya di karep dhewe to. Wong kok nebak karepe wong. Wong liya di karep dhewe. Aku wis nyetari wangi ngene jebule gak dimatur nuwune. Padha kono perasaane yo ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Lah kadang wong bangga. Wong aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane yo padha ora butuh kowe. Sebaliknya. Iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhire kena nebak-nebak. Mau ketemu aku ora takok, iki maksud piye? Ketemu tok ora takok, iki maksud piye? Nek ora takok, iki maksud aku pengen ora takok, ngono aku gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye ketemu aku kok gak takok? Ya maksudnya kepengen ora gak takok. Nah, salah aku opo ya nganti ra ditakoki? Ya salam ketemu. Muga ora ketemu ya ora roh nek ora ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula nggih biasa. Salahku opo bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojo, kok ora bojone iso diamuk. Masa bojomu bujuk-bujuk ngamuk wong liya. Aku ora mbok dhuwit karep piye ora mungkin to. Ngamuk kowe mergo dianggep bojo, dianggep bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena ndak mungkin bojo njaluk dhuwit mbek wong liya. Malah selingkuh to nek njaluk wong liya. Piro-piro bojo nyentak-nyentak kowe njaluk dhuwit kowe artine nganggep kowe jek bojo. Bojo. Berpikir positif apa susah. Dina bojo ngamuk. Piye to Pak ora tau mbok dhuwit? Cek api edek, gue aku suwering rata bisa ngekei, cek gue percaya, cek bisa ngekei. Cek soleh gue ngerti bolak balik, nak jaluk raka hasil lu, cek jaluk wah, cek soleh gue. Ngapik tenan gue, soleh tenan. Apa susah sih kita berpikir posisi? Agama itu mengajarkan kita husnud, husnudzon. Malah ora, jolak jaluk, orang ngerti aku dewe susah. Jajal ibu jem datang, ya wes aku tak jaluk tanggaku, jaluk wong lanang liya, ora malah jantungan. Agama itu mengajarkan begitu. Lha iku setan nak ngadepi tiyang sing mudah syukur, radiatam itu pengapesan tenan. Lah carane ridho be Allah itu gampil. Iku lho balik teng ilmu hakikat. Nak cara syariat nglawan setan wae, tapi nak cara ilmu hakikat gampang. Dari ilmu hakikat setan tu mindilu hadhihidda. Iku koyo elak cara mak cara napa iwak niku iwak napa sapu-sapu lho mindi tu hadadar setan mau kaya tisu kaya napa tisu dadi setan menguntungkan kita jadi cara ilmu hakikat mindi tu hadadar wong setan ya goblok jadi ilmu hakikat setan ya napa setan bentuknya kan ngene ketika dekne ngajakno permohonan sumala atiyanahum min baini aitihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama ilihi wala tajidu aktsarahum napa sakir Gusti berhubung kula ampun jenengan laknat. Bani Adam tak godho kok ngarep kok nguri kok kiwa kok tengen. Pokoke ngarep nguri kiwa tengen. Wis ngono tok ta nggih mun Gusti. Nyongkone karep nguri kiwa tengen wis sempurna. Jare pangeran ngandani Adam, setan ku bento. Mergo dhekne ku kok gawe pager kok ngarep nguri kiwa tengen. Padahal arah paling vital lu ngisor mek napa? Dhuwur. Dhuwur artinya kita bertaut be Allah Subhanahu wa taala tawakal. Ngisor artinya kita tawadhu. Yaiku ngrasa di perasaan kemawul. Mulane pangeran mari Adam setan ben bentuk. Setan bentuk. Mulane ndek ning kenes nganti saiki ndekne sadar bentone niku. Paham nggih? Mulane Sayyidina Umar nate, Sayyidina Umar paling pinter ngadepi setan. Carane ngene, kodrate manusa ku diakoni. Misale ngaten. Wong rawong ayu kan sahabat, dia birahi. Saya rondo ayu sahabat, rawong ayu sahabat. Sahabat itu kan cara teori rawan zina. Ana sahabat takok, ya Amirul Mukminin, ketika saya melihat orang cantik itu kan sahabat. Apa cara jenengan tuh sahabat itu kita mohon sama Allah supaya dihilangkan? Apa biar begitu tetap napa? Sahabat. Jauh marku wah goblok. Yo ben tetap sahabat. Sing haram kan zina, sahabat kan gak haram. Lah maksudnya sebuti ya Amirul Mukminin. Lah anake rasa, waktu ora ditulis ganjaran ninggal zina. Ora iso wong misale ganjar sampean. Orang ini orang baik karena ndak pernah zina sama kambing, sama ayam, sama kebo, sama nganti ditulis kita ganjaran gak zina mergo kita duwe sahabat. Lah mestinya cara ngadepi setan ngoten, misale kowe sahabat mbek wong wedok dirahi. Kau mesti ni ngomong ini mbak setan. Setan untungnya aku sahabat. Jadi sekali gak zino kan ganjaran. Karena tidak mungkin kita digajar pangeran mergo gak zino mbak pitik mbak kebo mergo rano sahabat. Artinya perangkat sahabat itu awal dari kita diganjar. Nah itu yang dimaksud ilmu hakikat. Setan mindi luhadadar. Justru karena kita sahabat sekali iso ngekang ganjar. Lah nek ora sahabat yo ora ditulis ganjaran, mosok kowe ditulis wong iki ora tau selingkuh mbek soko, ora tau selingkuh mbek tiang. Ndak bisa karena ra ono sahabat. Mane cara teng hikam ditulis nafsu kamati ya tuka farfu biha. Sing nyampekno kowe ning pangeran yo nafsu. Mulane nafsu yo harus kamu kelola secara baik. Mergo lewat nafsu ini kita entuk ganjaran. Mulane tegere hikam diterangaken laula maya dinun nufus mata hakka qasairus sair. Umpama ora ana nafsu iku ora ketara, wong goleki pangeran ora ketara, ora ketara. Mulane setan itu gampang ya. Setan itu gampang kalah-kalahane. Kita nganggo napa inna ibadi laisa laka alaihim sultan.

Coba kalau sampean enggak baca doa itu, secara mental enggak baca doa itu, tauhid Anda tidak terjaga. Sampean arah rasane dadi wong kota atau wong nasionalis. Nembe kroso. Misalnya sampean wong teknis. Wah, wong Jepang hebat tenan, gue mobil. Canggih ngene. Sesuai wong Islam buwento-bento. Numpak kijang kok abeng nyek wong Islam. Mau kowe numpak pesawat. Hebat tenan ya penemu pesawat. Sayang wong Islam rai. Ya memang kita ngakui yang menemukan pesawat orang Amerika, misalnya yang bikin kijang itu orang Jepang. Oke, kita kalah, kita sebagai pribadi kalah. Tapi daripada kowe ngelem wong Amerika, ngelem Jepang, apa susahnya ngelem pengira? Iku sing gawe wong Jepang malah rata. Paham ya? Sing gawe wong Amerika. Mboten sampean kula latih bahwa untuk melawan setan, setan itu pinter cara godho sampean. Dengan sampean eling nak pesawat sing gawe Amerika, mobil sing gawe wong Jepang. Tingkat kontrak kamu dengan makhluk kan tinggi, artinya interaksi hatinya sama kan ambil makhluk. Betapa hebatnya wong Jepang, betapa hebatnya wong Amerika. Akhirnya kue sering ngelem Amerika, ngelem Jepang. Sementara atim ketutup, ora iso ngelem Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini maksud? Tapi dengan kita muni Rabbukumul ladzi, pangeran sing ngatur segoro, pangeran sing iso ngatur pesawat, iso terbang. Karena teknologi itu hanya 0% dari unsur naiknya pesawat itu. Kalau buat 0% dia, wong teknologi itu mau koyok dakon. Koyok apa? Dakon. Pangeran tetap penyuplai terbesar. Misalnya pangeran ketemu ambek penemu sing gawe pesawat. Aku canggih, periksa gawe pesawat. Sing mbok gawe iku apa? Ya wesi tak rangkai wesine sapa. Misalnya pangeran takon. Wesiku. Ya tapi aku sing iso ngrangkai ora aku takon wesine sapa sih wong ngrangkene sih. Ya wes cara pangeran. Ya wes iku. Lah tapi sing ngrangke aku nganggo tangane sapa? Tanganku. Lah sing gawe tanganmu aku. Terus mbok terbangno ning ndi? Ning udara. Ya udara aku jane pangeran. Artinya kalaupun manusia hebat itu hanya 0, sekian sumbangannya dia pada pesawat iso terbang hanya 0, iki kowe mboten tenan kok ora. Nah anak pangeran ning final utek tem lho sing gawe ya aku pisan. Artinya nggih, doa subhanallah di sakharolana itu tidak main-main. Doa ini mengawal tauhid kita. Faham ya? Mengawal tauhid kita. Begitu juga perasaan Rabbukum walladhi yuzilakumul furqa itu yang ngawal tauhid kita. Orang kok rutinitas, wocah-wocah ini. Nah, kula malah jarang moco, tapi hati saya membaca. Itu juga bisa melawan setan. Ini balik, ayat ini ditulis sa'usya bakase setan. Termasuk untuk melawan setan saat hati kita bertaut total secara tauhid. Ada kowe bertaut mek makhluk, setan duwe ruah. Setan gadah napa? Akhirnya mau numpak kijang. Gaweane wong Jepang, Jepang pinter-pinter, wong Indonesia buwento-bento. Pamane wong Islam ora tau ana sing ditemukan. Akhirnya dosa tok, dosa grem. Dekne tetep ra dadi wong Jepang, dhe dosa gremang. Gremang. Menika walam ya dadi niki apa nggih pesen kula pokoke nganggep setan biasa mawon. Nggih biasa. Artinya biasa mboten usah berlebihan kaya cerita-cerita tentang syariat godane setan ngene mboten usah. Kita pakai tauhid saja. Nggih pakai napa? Tauhid. Misalnya kita bojo judes, ora usah nyesal ya Allah Gusti, di bojo judes kuwi dosane apa ora usah. Nggih biasa mawon. Nek iso guyu tok ya kelainan. Wong kok ora iso judes. Tapi nak judes terus ora iso guyu kelainan. Mosok sarap jenis napa? Judes tok. Nggih pancen ngoten. Sahitaku annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi semua kejadian ini kita tinggal bersaksi saja kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir. Gampang, pokoknya delok ngadepi setan ku gampil mon ngadul kula gampang. Asal ki perasaan abdiyah, perasaan ngrasa ubudiyah, ngrasa kawulane sinten? Gusti Allah. Ada sampeyan transaksine mbek makhluk, setan masuk. Misalnya ngoten ndek bojo judes atau di tangga jahat. Salahku apa kok dene ambek aku gedeng. Padahal dhisik tau tak rumat ngene-ngene. Kuwi kontra ambek makhluk. Coba kalau kamu kontra ambek Allah. Allah gawe tanggaku saiki ra seneng aku. Allah gawe bojoku saiki ra seneng aku. Mesti ana hikmah. Mesti pikiran pertama iku nek semuni Allah mesti ana hikmah. Akhirnya transaksi ambek Allah ya Allah. Kok bojo kula judes kaya ngene apa? Nak saene njenengan tambani ya tambani, nak saene ilang ya kersane apa? Ilang. Tapi kan setan tidak punya ruang. Yang penting setan kemudian tidak punya apa? Ruang. Mergo kowe ibadi kontra ambek sinten? Allah. Lha setan paling susah ngadepi wong sing setiap ana kejadian kontrake mbek Allah. Sebab iku ajaran Islam alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu udah harus kematian. Setiap ada masalah, dia bilang inna lillah kabeh wae Allah. Iku setan paling nyoro. Tahu Kanjeng Nabi uplike kapundhut, uplike mati uplike. Kan Kanjeng Nabi muni inna lillah wa inna ilaihi. Terus Aisyah protes, innaha narun ya Rasul. Iku trimo uplik, innahu misbahun. Terus kulama asa al mukmin bahwa musibah biasa. Kulo tak latih tenan to. Ya makanya teng mriki bar cipta setan diwarai secara hukum ekonomi kita butuh laut, tapi tetap keyakinan kita Rabbukum alladzi yusjilakumul. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuslamuna fatila. Waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Walaqad karramna lan teman-teman mulyakna sapa ingsun Allah. To memberi kehormatan, memberi anugerah kehormatan. Faddalna tegese ngutamano ingsun Allah. Bani Adama ing anak turune Nabi Adam. Tak kei kehormatan bil ilmi kelawan pengetahuan, kelawan ilmu, tapi pengetahuan. Wanut kilan isane omongan dialek. Wa tidalil khalqilan keseimbangane bentuk. Wa tidalil khalqilan keseimbangane kejadian to bentuke wa ghairi dalika lan saliyane mengkon-mengkono ilmu lan nutku wa minhu lan iku setengah saking takrim bentuk kehormatane Bani Adam taharatuhum utawi sucine Bani Adam suci badal mauti sause mati mboten dianggep batang maksud wa hamalnahum fil barri wa hamalna lan muat sapa ingsun sehingga keitumpangan sopo ingsun hum ing Bani Adam fil bari ing dalam daratan tak tumpakno alat dawa bi ing atase piro-piro dabah piro-piro kewan wal bakhri lan numpang ning segoro alas sufuni ing atase piro-piro kapal tei prau warozakna lan mari rizki ingsun hum ing Bani Adam minat toibati sangking piro-piro barang sing apik sing positif sing toyib wa faddalna lan mutamano ingsun hum ing Bani Adam ala kasirin ngalahno ning gone kelompok akeh miman bayane saking apa wae khalaqna kang nyiptakno sapa ingsun kalbaha imika pira-pira rumangkang pira-pira kewan wal wuhusi lan pira-pira kewan sing galak sing liar ingsun mutamano Bani Adam tafdilan kelawan utama tenan. Faman mongko teman tengene lafat man kholakna mimman kholakna iku bi makna mimah. Au ala babiha utawa ing atase babe man. Watas malulan mengku apa man al malaikata ing malaikat. Wal muradu te perkara kang den kersano iku tafdhilul jinsi, iku ngutamakno jenise manusa. Ngalahno jenise malaikat mboten berbanding individu mboten. Wala ilzamulan ora dadi konsekuensi ora dadi keharu frotihi. Apa mulyane sebagian individu-individune manusa. Idhum katu afdalul wa utama minal basari dibanding manusa, ghairil anbiya kang ora nabi. Uskur ilinga sira Muhammad yaumanatu ing dalem dinane ngundang sapa ingsun kula unasin ing saben-saben manusa. Tak undang bi imamihim, kelawan imame, pemimpine kula unasin. Nabiyihim tegese nabine kula unasin. Fayuqalu mongko den ucapno apa ngene ya ummata fulanin he ummate fulan au bi kita bi akmalihim utawa tak celuk kelawan catetan ngamal-ngamale annas fayuqalu mongko den ucapno apa ngene ya sahibal khairi he wong sing duweni keapian sahibas syari he wong sing duweni keelekan wa huwa utawi ikilah yaum iku yaumul kiamat dina kiamat

Jawab saya gampang. Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya nggih, niki bedhekan nggih. Cina anake lahir precet misalnya. Didepositokno 1 miliar. 1 miliar ini akan tumbuh pesat. Karena deposito punya Bu Pak Kaji sing sugih dhek 1 miliar ditokno sapi. Kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo blojo 1 miliar, 1 miliar untuk sapi piro-piro. Faham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat timbang pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Faham ya? Sama kok sing melarat ketemu melarat, misalnya Cina kere duwe deposito mok 1 juta. Demi anake didepositokno. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane mok 8000 napa 800 niku. Pinten? 1000 nggih, 1000 nggih. Sekira-kira 1000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani. Duwe dhuwit 1 juta anak mprecet kanggo tukokno pitik. Kabeh padha kabeh nggih. Kira-kira bungane dhek 1 juta ning deposito ampek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodho. Artine sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Yo kula nu sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kula pancen mboten nate kula teko teng seminar terbuka. Ngenterangno jolo-jolo malah ora paham-paham. Jadi kula nu sering diundang misalnya bareng profesor jadi podo-podo tek warase maksudnya ini buatan repot cara gawe rumus buatan apa? Buatan repot kalau mesti tekan diudah ngoten karena jelas ya paling orang 6 orang 8 tidak lebih gue yang pinter banyak yang ngel maksudnya ini banyak gue yang pinter yang waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak halal dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif, misalnya selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat, apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya tidak beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank, itu bodoh perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara bandingkan kita tidak usah bank dengan bank. Faham ya? Uang deposito 1 miliar neng bank yo mana? Ditukokno sapi 1 miliar buat ternak genopo mah? Dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya tidak nopo. Mulane bakdo ngaji niki sampean mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat. Mergo wong tuane mikir tenan anak. Lho anake santri saenake dhewe ning rumat. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Upiyo le didik agama. Lho kula nate melarat lho. Saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah masalah, saya pernah melarat. Tapi kalau rian dungo tentang pengiran ya Allah, saya tidak bisa, tidak boleh menterlangkan anak. Kalau agar mau ayat Farouk itu wisin ke pengiran. Gunane apa no ayat Farouk itu nak mati bludas, bludus, bludas bludus malah sing lepas jenazah mesti nak wonten hak adami hubungi keluarga. Orang duit tirka jadi hak napa? Ada mati rasopan, mati buat napa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirkah, nanti tirkah dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu Adam ingkoto amaluhu ilamin salasin. Salasin dimulai sodakotin jariatin. Aku nak rada suka jariatin. Yo mata mata tenan, orang no ilamin salasin, orang no sodakotin. Mata beneran. Padahal jelas-jelas nih hadis ilau dimulai ilamin salasin. Nopo pertama nopo sodakotin. Jadi kepengen nak mati, kepengen orang ingkoto amaluhu, kepengen orang putus, kudu dimulai duwe sedakotin jariyah. Aw ilmen yang tafa ubi malah orang wong alim ya ora. Faham ya? Awaladin solikin nak orang duwe sedakot jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engkok ngaji dititipno wong. Misalnya mondok ada buat titipno wong, nah, tepaan kiai ini kedonya perangan wedus terus. Faham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurian kula paling kula kenang sange bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib.

Ya memang itu takdir, ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik, artinya dimulai dari anak kita lahir, dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku melarat misal kayak pitik loro, coba pitik didom, gue bapak rokokan, jadi gue lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, nopo? Bisa. Kulo nu sering nangisi umat Islam. Kulo sering diskusi ngaten mbek orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat, sama seperti keharaman juga menjadi aset yang apa? Kuat. Niku mun dadi titahe pangeran, kulan numitu haula wa haula min ato'i rabbi. Nggih, niku ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram. Nggih, kula bandingaken nggih misale ngaten. Teng ayat niku kulan numitu haula wa haula min ato'i napa? Rabbi. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki. Sama, sama persis. Itu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasih lo duit akeh. Ternak sapi halal juga ngasilkan duit akeh. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di Doli yo ngasih lo duit akeh. Di situ ada becak ngetro hidung belang, ada taksi ngetro hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto lamongan dan sebagainya. Faham ya? Artinya ya laron do ning kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasil lo duit. Dadi misale kono ditutup supir taksi ya kelapaan, ojek sing mangkal ning kono ya kelabaan. Faham ya? Bakul soto nggih napa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel. Ya sama. Karena 24 jam ono wong ziarah, akhirnya taksi yo payu, sewanan bis nggih napa? Payu, soto lamongan nggih, payu. Gerai tasbih kitab yo payu. Sama nih gone doli gerai napa? Kondom nggih napa? Payu, obat kuat nggih napa? Payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Uang. Lho konser musik yo padha ngasil lo duit, panitiane yo badhe. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitiane iso badhe padha. Sama. Lho itu hebatnya Allah, bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Lho nggih to, kados Hawaii Hong Kong, wisata internasional yo ngasil lo duit. Sapa sing ora sepakat nak Mekah Madinah yo ngasil lo napa? Duit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Faham gak? Tapi kenapa kita lembek? Mas bolak-balik ya, macam ngono-ngono bebas. Ngene wong apik ora bebas. Ya. Urusan bebas mek napa? Gak bebas. Kowe ternak sapi mek turu-turu klunak-klunuk, ya wis ngasil lo duwe, mbok tinggal jamaah, mbok tinggal duha ya ngasil lo duwe. Padha Cina ngapangop di deposito ya ngasil lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat. Sakober, sakober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Mulane dalam sebuah hadis Nabi ngendikan al-mukminul qawiyyu khairun minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah, sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, iso mangan piro-piro, piye meneh. Urip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, anakmu lagi lahir wis ra apa-apa nih. Kowe kepengen mati wis wayahe lah, anakmu lagi lahir wis setengah mati mergo ora ndek popo ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman nggih, bahwa makanya nggih pentingnya ngaji kalian ulama ngoten nggih. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana nggih. Tidak sederhana. Dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani juga dibina secara materi. Nyatanya Nabi Ibrahim piyambak saat Ismail diletakkan di Mekah, termasuk yang diminta adalah warzuqhum minas samar. Rabbana liuqimus sholata faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Intinya

Setiap kebaikan disebut di Quran di dengan redaksi wasari'u fastabiku. Wasari'u lan gegancang ana sira kabeh. Musaroah artine alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Fastaku, maka berlomba-lombalah. Ndak ada di Quran yang menyuruh beri mboten nanten. Semua bentuk kebaikan dengan si wasari'u fastabiku, fafirru ila Allah, firor melayu napa mlaku. Melayu. Lah kita mboten senengane duwe filosofi alon-alon asal napa? Kelakon. Wah sing dolim buanter. Yo keyok. Masuk adat-adat tapi kula mboten kampanye lebih cepat lebih baik mboten. Wah. Engko pas ngaji ngeten istiqomah mau jari MC mugi-mugi mlaku berarti lanjutkan. Wah ya repot ta. Engko bakas pitik jari pro rakyat mergo pitik ekonomi napa? Rakyat. Berarti pun ngaji ini pun lengkap. Lanjutkan lebih cepat lebih baik. Bakas pitik berarti pro napa? Pro rakyat. Wah yo parah ta. Mboten kula mboten nate guyon nggih. Panjenengan kula serius iki. Kula nak gadah pendapat karena ini urusan agama. Niku mumpun kula pikir tenan dan saya tanggung jawab di depan Tuhan. Kula tokoh panutan kula ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu disolati dua rakaat saking takutnya kalau hadis itu dhaif atau maudhu. Padahal beliau sudah melakukan check and recheck secara ilmu jarh wa ta'dil sudah dicek. Tapi wa semanten masih disolati. Saya juga sama. Mungkin tidak se-ekstrim Imam Bukhari, tapi saya kalau punya pendapat untuk agama, itu pasti saya istikharah. Karena ini masalah agama, tanggung jawab saya di depan Allah. Nah, ini ngarepi sampean paling banter, sampean kecewa, terus rasa seneng kula, itu sepele. Rola itu sepele banget. Ora disenengi wong, ya biasa, disenengi apa? Biasa. Lonte sing seneng akeh, mau naik kiai. Nah, kula itu dalil kula sederhana. Kue dadi lonte, ya ada sing seneng, ada sing gedeng. Dadi kiai, ya ada sing seneng, ada sing gedeng. Regane urip. Maling gak is maling, sing ulung ya akeh kok piye. Dene ya duwe ikatan. Wong maling dhewean ya ora iso. Faham gini iki perlu kula aturaken nggih, bahwa kesalehan itu harus kuat. Karena semua redaksi kesalehan teng Quran itu ndak ada sing alon-alon asal kelakon, semuanya dengan redaksi wasari'u, fafir, fafirru, fastabiqu. Ndak ada yang bahasa umsu kon mlaku mboten. Fafirru ilau ilau. Kanjeng Nabi tak hadis-hadis yang ngoten al-firor ya ibadah, ayo lari. Karena kebaikan sekali kalah setar, kalah kompetisi akan kelindas dengan kebatilan. Kalau tak cerita ini tak hadis binik mani. Kalau tak hadis binik mani. Kalau nu duwe jamaah kata, sebagian mereka orang kaya. Nggih, sebagian mereka orang kaya, sing duit miliaran. Nate tanglet kula, Pak Bahak, saya ini orang kaya, punya uang 1 miliar. Itu menurut Pak Bahak dipakai apa? Saya inginnya ya dapat dunia, dapat akhirat. Jawaban saya gampang. Kamu enggak harus ngasihkan uang 1 miliar itu menjadi masjid, enggak harus. Beli tanah di kawasan netral di tengah kota. Sertifikatnya ya untuk anak kamu. Lah apa itu jadi amal baik saya, Pak Bahak? Kan enggak untuk masjid, enggak untuk madrasah. Ya itu enggak apa-apa, sertifikat kamu untuk anak kamu enggak apa-apa. Tapi niati bahwa dengan kamu miliki minimal enggak menjadi tempat prostitusi, tempat nikam. Ini pentingnya sebuah kompetisi. Misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja. Misalnya 400 meter persegi, sampean beli 1 miliar. Tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya kan. Nak sing duwe wong soleh, Pak Kaji. Umpama ora dadi masjid, ora dadi madrasah, tetap daleme Pak Kaji. Engko subuh-subuh ono metu nggawa tasbih. Maghrib-maghrib ono Pak Taji mlebu omah nggawa tasbih. Tapi kalau yang beli orang nakal. Tuweka wong rambutan ping nggo gitar. Metu ya wong setengah nggawa minuman ngefleng. Nah, padahal dengan suasana Pak Kaji ini itu dengan sendirinya meskipun ndak masjid lho ya. Dengan sendirinya tangga-tangganya apa gini klub ning pinggire sungkan. Oh iku wae Pak Kaji soleh, pegane maca Quran, sungkan gini klub niku. Berarti radius dari Sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekelilingnya akan menjadi suasana soleh. Paling enggak tidak terjamah suasana maksiat. Sampean fi dunya hasanah karena tetap milik anak Anda, wa fil akhirati hasanah karena tujuan beli adalah ngantisipasi kedzaliman kemaksiatan. Niku seneng. Nggih Pak Bak cocok.

sehingga di kawasan situ terbiasa wong melaku jilbaban nutupi aurat. Ini harus menjadi suasana, jangan sampai suasana diambil alih sing kulino liwat wong katokan cekak blodor ketok payudarane. Karena ini efek sosialnya luar biasa. Kalau suasana nakal lebih cepat sing jilbaban sing isin, nak suasana jilbaban lebih cepat sing blodor isin, ini hukum sosial. Lha niku mandi tenan, sakniki berjalan 2 tahun mandi. Akhirnya sing biasa karo cekak minimal celananan isin, mergo kan kontrase nemen, mosok wong jilbaban dijejeri wong napa? Karo cekak. Lah nek celananan ora mirip to, gak jumplang teman-teman. Ini pentingnya kompetisi. Nggih, pentingnya kompetisi. Tapi mboten kampanye lho, sampean lebih cepat lebih baik mboten niku mboten. Artinya semua redaksi Quran tentang kebaikan itu pasti dengan redaksi fasabiqul khairat, fafirru ilallah wasa rio. Semuanya bentuk cepat-cepat, firor. Karena sampean kuatir darani kula kampanye ya, kalau sudah baik ya lanjutkan kan gampang itu. Niki pentingnya ngaji, kita punya sanad keulamaan. Kula gak ada sanad tuh guru kula. Niku riyen Mbah Mun kalian Mbah Mat sampai ngoten tiang-tiang Blitung niku nape adol tanah teng Cina dikandani. Niki adol tanah mbok apa? Nggih kaji, Mbah. Sing nuku sapa Cina, atok ra kaji. Perhitungannya bukan bukan nilai jualnya, nilai efek napa? Sosial. Paham nggih? Kula terus mboten gething Cina nggih, mboten Cina sing apik nggih, mbok kathah nggih, sing masuk Islam nggih kathah. Cuma efek kan ini bisa kamu bayangkan, efek dimiliki non muslim dengan dimiliki muslim. Kan iso mbok etung to nggih. Saelek-elek Pak Kaji nak duwe tanah minimal digawe omah anake. Saelek-elek Pak Kaji nak esuk maca tasbih mubang-mubang kok sore ya maca kasbih. Paling gak suasanane Pak Kaji mlebu metu gawa tas. Saapi-apike wong dolim to nggo gitar ngalor ngidul. Maghrib-maghrib nyetel tip. Wis paling apik lah. Lah nek elek terus dadi produksi sabu-sabu to malah. Mulane penting iki, mulane sampean kula nyuwun nggih nak sing sugih atau setengah sugih. Nanti duit tuku tanah. Terutama yang potensi untuk kemak siapa? Niati ibadah, niati apa? Ibadah. Boten niati taksirul mal, boten. Niati apa? Ibadah. Nak sampean ra sugih kaya kula misale, nggih santri ini sing sugih. Nak sampean ra sugih ra dikonco wong sugih, Gus pun salat mawon teng omah. Cek sial ya ra sugih ra dikonco wong napa? Sugih kok entek uripem kok wis napa? Tapi kula alhamdulillah nggih, ajaran kula ngoten diterima betul, diterima luas. Di Jogja, di Madiun diterima luas sehingga orang-orang kaya itu saat ini itu mikir tenang nggih Gus tak rasa-rasa no, tak tabung ning bank ora pati manfaat ora ono ibadah ya. Nah tak tukono tanah itu sawangane paling ndak menolak potensi kemaksiatan minimal itu menolak potensinya padahal cara kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh semua bentuk antisipasi terhadap kemafsadahan semua bentuk antisipasi terhadap kemungkaran itu sudah ibadah. Nanti kalau saat ini di gadah santri-santri sing di tanah tembikir kota, sering kegoda. Artinya songkok tuku 600 juta, saya ditawar 2 miliar, sering kegoda. Pak Bah ini gimana? Malah mau dibeli sama pengusaha itu, sudah naik tinggi. Coba benar. Wah sebenarnya betul kudu sing tuku wes soleh di bang sampean itu udah udih. Kulo niku krasa tenan nggih sause ngaji kulan numiduha ula iwaha ula imin atau inapa rabbi sama doli juga melahirkan komunitas rezeki Sunan Ampel juga melahirkan komunitas rezeki konser musik yo ngasilno dhuwit kiai pengajian yo ngasilno dhuwit wisata Hongkong yo ngasilno dhuwit wisata Ka'bah nggih ngasilno cuma kan akan naif ketika wisata kebaikan amburadul sing maksiat melejit. Ini yang kita takutkan. Zuriatan apa? Diafan. Mulane ketika Rasulullah wafat, niki rungokno tenan iki. Rasulullah itu wafat, iku Abu Bakar memanage negara secara rasional, secara negara modern. Yaiku ana presiden, ana umara, ana wuzara. Kenapa Abu Bakar tidak niru persis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak pernah memposisikan diri sebagai presiden, sebagai kepala negara. Tapi era Abu Bakar dimana secara rasional, secara hukum negara modern. Iku ono presiden, ono gubernur, ada menteri. Abu Bakar bertindak sebagai khalifah, gubernur yang Mesir Amr bin Ash, di Sam Muawiyah, di Madinah. Artinya dimana secara apa? Modern. Kenapa Abu Bakar begitu? Karena kan tidak lucu ketika negara zalim dimana secara modern, sing negarane santri dimana secara ambu. Akhirnya kiai soleh ditamu nganti jam 11 bengi. Pak kiai wapi antamune 44 jam. Akhirnya kiai ini lagi rong tahun kiai matek jam ora tau istirahat. Paham ya? Wis ngono tamune pasien kabeh wong diutang wong bingung. Dipethuki kah? Sing wong dolem ngatur negara tertib, tamu kudu prosedur. Ini penting. Ana sing kula kenang saking bapak niku sering ngendikan ngoten. Wis sahake ngandel aku kiai ku wis suwi. Susah dadi kiai ra tertib susah. Nah, contoh gampang kiai sing enggak tertib misalnya ngeten. Sampeyan dadi kiai apian, anggere wong mertamu. Padahal sing sering mertamu iku nek wis kendel mertamu ning kiai, kiai sapa wae ditamoni wong iku. Wong ngono iku hobi. Wong seneng sowan kiai napa? Angger sing sering sowan sampeyan takono kiai liya terus ta iku ya sering sowan kiai iku. Wong iso napa? Hobi. Jare nek sowan kiai adem matine mesti ning omah bojone ngamuan. Suan kiai kan ya naturane to. Misale di jam yang memang jam menerima tamu. Terus kiai itu kan tokoh agama, mestinya konteksnya juga hal agama. Coba bandingkan dengan zaman sahabat. Sahabat itu suan Kanjeng Nabi ge suan. Tapi karena Nabi itu tokoh agama, takokannya juga agama. Misalnya ana sahabat sugih, takokane sepundi? Yas'aluna kama za yunfikun. Nabi kula niku sugih. Dhuwit kula baleni male iki. Nabi ku hubungane kenal manusa ning Allah Subhanahu wa taala zat paling hebat. Tapi manusa Mekah kepingine ngukur kenabian mau trimo nak iso berhasil mengeluarkan nak masalah ngeluarno air ora kudu nabi, tukang geologi ya iso, manuk hudhud nggih. Lah sampean tangklet, tapi Mekah itu tandus, Gus. Kan butuh banyu. Iku mau klem tok. Iku akal-akalane wong kafir. Nabi Muhammad teng Mekah itu sudah generasi yang kesekian. Wong sangka Sayyid Adnan mawon pun generasi ke-6 ke-7. Napa malih saking Nabi Ibrahim. Dan ndak ada sejarah penduduk Mekah mati karena kelaparan atau karena kehausan. Kula baleni malih. Nabi ning Mekah itu pun generasi ke-6 saking Sayyid Adnan. Artinya sudah ada kehidupan sebelum Nabi Muhammad. Kenapa setelah ada Nabi Muhammad malah seakan-akan butuh air, padahal tanpa Nabi Muhammad pun air sudah tercukupi. Buktinya sebelum itu ada kehidupan. Mbok piye carane entuk nyatane do urip bukan berarti tercukupi airnya. Nggih mboten. Tapi saiki ana Nabi Muhammad digawe ukuran nabi ora ana iso ngeluarkan. Niku tak anut napa tak anut? Ngengel-ngel napa ngengel-ngel? Nabi teng Mekah niku kan sudah generasi ke-6 saking Sayyid Adnan. Nah saking Nabi Ibrahim malah entah generasi keberapa. Toh mereka bisa hidup, bisa beranak pinak. Artinya mereka toh bisa menyelesaikan masalah air, masalah pangan. Kenapa sekarang ada Nabi Muhammad sing kenal noning Allah malah dipersulit, dijak bakas urusan banyu. Iku waktu gale misalnya kulo kiai sampan melarat sedurunge kenal kulo, bareng wis melarat kenal kulo Gus, kulo dongakno supaya rezekiku jembar. Bareng gak mandi jare dongaku ora mandi. Yo kowe mulai dhisik ya wis melarat to, sedurunge dong aku ngobos kowe ya wis melarat. Saiki baru bungjuk dong aku sawangane melaratem krana dong aku gak man. Lu melaratem sedurunge kenal aku, paham iku perlu dicatet to. Dadi engko tulis ning buku melaratem sedurunge kenal aku. Saiki bareng kenal aku yo dong mbok waca ora mandi ngait-ngaitno aku. Lu melaratem gak wan dhisik. Saiki dong ngobos iku memperlancar tradisi dhisik-dhisik ngono. Paham ya? Lobatan ini perlu dibahas. Ben wong mboten salah paham. Sekarang banyak orang minta ijazah kiai bareng diwaca ramanti, wah dongane kiai ngobos nyatane rezekiku tetep angel. Lah iya angelmu gawan ngobos apa gawan dhisik-dhisik ya. Wong sedurunge ngobos wis kange. Kange. Nggih mboten. Senengane kok nyalahno wong liya. Iku to gale ke jodoh nang jontok kowe tambah melarat. Kowe zaman cilik ya wis melarat, rong rabi ya wis. Lah ya, saiki lu melarat wajar to melarat dhewean melarat meneh nggawa wong liya malah buyute napa? Lah iku ciri utama wong munafik, wong ra bener senengane nyalano wong liya, ngait-ngaitno wong liya. Nabi Muhammad iku saiki dadi nabi par pangeran. Tapi wong-wong kafir Mekah nyalahno keparekane mbek pangeran nak rung iso buktekno iso gawe sumur. Iku padha kaya nyalano kiai sing marai tahajud marai salat mbok salah nomor go ra dadekno sampean su suge. Ngono kula paling mboten purna. Ana tamu ya nduk ana suge tak amuk tenan. Tak pisoi tenan. Ben kula kiai ora lah. Ya aja. Padha-padha ndedonga mati suge tak nggodhe kowe. kiai urusane kenal manusa ning Allah Subhanahu wa taala. Nak jowari tahajud tak warai. Jowari salat sebener tak warai. Nak carane golek dhuwit pinter sampeyan, nang sampeyan ana ngawur kula rapati ngawur. Ndak biar ndak salah kaprah. Nanti kita akan ngalami kayak kasus-kasus Mekah. Iku wong kafir-kafir nganggep keparekane mbek keparekane Nabi Muhammad mbek Allah dikomersialno, dimaterialno. Yaiku Mekah kudu dirubah kaya Mesir di Bengawan nih. Niku kecelakaan. Mekah mulai dhisik ya kesulitan air, tapi toh nyatanya bisa hidup dari generasi ke generasi. Lho saiki ana Nabi Muhammad kok ditugasno urusan banyu. Apa sedurunge Nabi Muhammad ra ana banyu kan ya ada. Mulane kula mboten seneng mbek pengamat-pengamat pondok itu melahirkan kemiskinan. Urung mondok wis melarat. Nak sugih bareng mondok melarat itu salahe pondok. Sedurunge mondok wis napa? Melarat. Malah nang mondok mergo melarat kok. Muga sugih kok kuliah apa? Kok malah pondoke disalah-salah jare menciptakan kemiskinan. Iku melarat gawan mulai cilik. Sedurunge mondok wis napa? Mun iku salah kaprah ngendi mergo ngoten iku bolak-balik perkara kakehan hijab uteke bek napa? Hijab. Mulane kula nak masalah hijab ngomong nganti ndredeg. Maksude wong Indonesia piambak katut-katut. Saiki presiden Habibie loro kabeh, kok Mega jare cek loro kabeh, Gus Dur loro kabeh iki. Ana koyo kowe presidene Malaikat Jibril loro. Mumpanye laramu gawan. Mangger menak jare salah presiden, salah bupati, salah lurah. Rupang saku zaman Presiden Soeharto sing sugih tetep sugih. SBY sing melarat ya tetep napa? Melarat. Senengane kok ngait-ngaitno mbek wong liya. Faham, ini penting kula aturaken, itu tradisi kemunafikan, ndak gentleman. Bahwa negara ini ada salah kelola, ya ada. Tapi bukan berarti personal menyalahkan napa? Negara. Wong kula menangi Presiden Soeharto sampai SBC. Nyatane sampean dhisik sing dhisik sugih nggih sugih sing melarat nggih napa? Melarat. Sing raine ngono tetep ngono, sing ngene tetep ngene pancet mawon. Sampean ana berita pertumbuhan ekonomi ya ora paham, mergo nyangka ora tau tumbuh dhewe. Lah padha wong sugih-sugih ana ana berita negara inflasi, ekonomi lesu ya janggal ten. Dhuwitku ning kotak ya pirang-pirang, inflasi cek lesu. Sapiku ya pirang. Faham ya? Niki kula matur bolak-balik ya. Jadi jangan sampai agama itu dibawa-bawa ke masalah materi. Nanti ukurannya materi. Waktu gale teng tradisi kita masih ngoten. Bareng melarat kenal kiai, dikai ijazah. Tetep ra sugih jare dongane kiai ngopo. Lho melarat temu sedurunge donga ngopo sing wis melarat. Faham ya? Iku tugale kowe mlaku, bareng mlaku untuk ontel. Saiki kowe mlakune mergo sepeda ngopo? Lho mlaku mra krono sepeda ngopo? Disi-disi ya wis mlaku. Cuma tepaan saiki nggowo ontel ngopo terus darani perkara on. Hak jane sedurunge ya wis mlaku kan. Lah niki kita harus berlatih cara berpikir untuk menuntun kita ke ilmu hakikat. Mulane jare hikam fakru kadzatiyah. Bahwa kamu butuh apa itu dzatiyah, sesuatu yang enggak bisa ditawar. Mbok ya sungkemae ning pangeran, ora usah ngait-ngaito ambek wong liya. Sehingga kita punya kenyamanan hidup. Orang ngene iki ora kemproh-kemprohan ngene iki. Marat-marate dhewe jare iki kakak sugih ya ora nyapaati. Iki pakde sugih ya ora nyapaati. Lah kowe dhewe rasa nyapaati awak, malah wong liya kok nyapaati kowe. Kalau pakde wajib nyapaati ponakan, perkara unsur pakde. Mestine kowe dhewe perkara unsur kowe luwih wajib nyapaati kowe dhewe. Paham ya? Kok malah nyalano pakde napa? Pakde. Kalau orang lain bisa salah karena tidak bisa ngurus kamu, kamu lebih salah karena tidak bisa ngurus kamu diri sendiri. Utek itu loh, mulanya utek itu udah diservis, udah dicuci, utek-utek drengki hasut. Nak kue rak rumat perkara salahnya Pak Demu, sing wong liya. Mesti ini luwe salah kue, sing raiso ngrumat awakmu. Saya kue radus, salahnya Pak Demu, pesalam. Mulanya jari Imam Ghazali nak ngenyek wong percaya nasab, jari Imam Ghazali nak ngenyek. Wong-wong percaya nasab. Jare nak Pak Dene utawa mbah-mbahe wong mulya, dekne katut wong mulya. Dekne percaya ngono perkara hukum khayal. Di mana wong jare sopen ditulung mbahe Pak Dene. Jajal saiki ning hukum materi apa wani? Hal yaktafuna bi akli abaihim an aklihim. Saiki misale mbahe mangan wis aku putune rasa mangan warek dhewe. Jadi Imam Ghazali itu sakit merovokasi wong ben percaya amale dhewe ini sakit. Dene nyontok nang orang sering dalam kesalian iktifak bi abaihim. Orang sering dalam kebaikan iktifak ngalap cukup mbek bapak-bapak. Ya, aku bapakku wong saleh ndak rajin dongakno. Paling gak kecipratan sapa? Sapa. Tapi apa mereka berani dalam hal urusan makan? Mbahku dhisik ya wis mangan, saiki ora usah mangan, Pak warek dhewe. Mbahku dhisik ya wis ngombe, ora usah ngombe kok ra yo seger. Dari Imam Ghazali. Betapa manusia itu dipek menangi deh. Kalau mereka berani mengasumsikan amalnya mbahnya sampai ke dia, harus makannya dia juga sampai ke dia. Mbah-mbahku disik ya wis kawin, ora usah iki ora usah kawin. Yang bekar-bekar dhewe. Darinya kula critane, betapa manusia itu mudah didikte oleh khoyali. Kowe disik ya wis melarat. Zaman Pak De melarat kowe ya melarat. Zaman kakak melarat ya kowe melarat. Lho saiki Pak Dem sugih, kakakmu sugih. Seakan-akan melaratem dengan sebab Pak Dem gak ngurus, kakakmu gak. Padahal sedurunge kakakmu sugih bareng-bareng larat. Saiki kakakmu sugih kowe ngunsurno melarat mergo kakakmu gak ngurus. Iku drengke napa drengke? Lah nek melarat krana kakak ngene bener, kowe dhedhek sak miliar dicolong kakakmu, terus kowe saiki melarat bener melaratem krana kakakmu. Iku bener nak ngoten. Mboten padha mlarate cuma kakake mentasik. Lah saiki bareng kakake mentas sugih jare mlarate mergo kakam gak. Padha Mekah itu sudah kesulitan air mulai dulu. Saiki bareng Nabi Muhammad ngaku dadi nabi parek pangeran disalahno wong parek pangeran kok ora iso ngrubah Mekah dadi subuh. Lah itu ndak ada hubungannya dengan kenabian. Pareke nabi ning Allah tentu ngajak manusa melok parek Allah. Tapi aja kaitan masalah-masalah dunia. Mergo masalah duniawi ngendikane nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Luwe roh kowe urusan dunia timbang aku. Niki penting kula aturaken, yen iki tesih sebab ya niki diurutno kalian Allah mergi tesih sebab. Bolak-balik mergo manusa sering didikte jenenge khoyali. Waham, asumsi. Karpe dewe, nuruti karpe dewe. Ini penting kula aturaken lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi napa yang dua autakuna utawa ono mat laka kedesiro iku laka kedesiro apa janatun perkebunan bustanun tekse perkebunan min nakhilin sangking kurma wa inabin dan anggur fatufat jiro mongko mancurno siro Muhammad al-anharo ing pira-pira sungai khilalah ing tengah-tengah jannah wasatuha tegese ing tengah-tengah jannah tafjiron klan mancur tengah nabi iki dijak bakas ngoten utawa paling gak ngene lho dadi nabi Mekah dadi perkebunan anggur sing ning sela-selane ana mata air atus kita utawa iso gugurna sira asama ing langit kama zaanta kaya oleh nyangka sira Muhammad alina ing atase kisa kowe gugurna ta nyeblokna kisapan ing pira-pira bongkahan meteor kita antekse pira-pira bongkahan apa meteor. Tong ini lho, mungkin orang tak percaya terus langit tumplek. Jadi terus ber. Aw tak tahu tahu teko siro mat bilahi ngajak Allah wal malaikat dan malaikat kau bilang hal yang depan-depan. Ngokang aku tu sana pangeran. Kali-kali pangeran teko gandeng kue lho mat. Teke. Muka baratan hal yang depan-depan wa iyanan dan hal yang terang-terangan. Kita meripat. Fanarohum mengkoningali kita hum ing Allah lan malaikat. Mulanya sama nak jadi kita tak warai cangkem elek. Ngadepi wong nakal iku dicangkem napa? Kula sering ditakon. Gus Kiai kok ora jaduk. Kau gak jaduk. Jane baca tetep ya terus. Mung Kiai kudune jaduk. Sing ngudokno sapa? Nek sing ngudokno kowe, kowe jaduk dhewe to. Mung kowe sing ngudok-ngudokno kok wong liya sing kon lakoni ya gitu. Kalau Kiai harus jaduk, sing mengharuskan itu siapa? Kalau mereka ya mereka sendiri harus jaduk yang mengharuskan. Mung aku dhewe ora tau ngharusno Kiai jaduk. Makanya jadi kiai itu jangan didikte oleh keinginan masyarakat. Kalau keharusan kiai harus sakti, harus dungane mandi, harus apa? Harus ini kata siapa coba? Kalau kata mereka ya silakan mereka mewujudkan sendiri, jangan nuntut orang lah. Mereka yang mengatakan harus gak pecus nglakoni dhewe wong liya kon pecus. Lah kok penak? Kok napa? Lah karepe wong arep ki ngoten, ndekne dhewe ya ora pecus nek ana Allah baris. Yo ora pecus nekakno pangeran mbek malaikat. Kok Nabi Muhammad dikon apa? Pecus kon iso. Lah nakalan ndekne dhewe ora pecus wong liya kon apa? Untuk kali ke tukaran di bujum, terus ngeliok kan ngandani ben bule, gue dewe rapet, terus ngeliok kan ngelok-melok. Nah itu ciri utama enggak kemandirian bangsa. Ya. Malahnya kalau kadang seneng buat negara-negara modern, kita ini enggak punya kemandirian. Ngurus bojo cengeng, ngurus keluarga cengeng, ngurus tangga cengeng. Senengane nglibatno wong li. Iku koyo kafir Mekah adat ngono. Senengane wong liya sing kon kangelan. Wong liya sing kenapa? Kan. Kita ndak punya cukup gentleman kesatria bahwa urusan kita urus sendiri. Ngono dadi kiye teng Jawa nu lara nggih perkara ngoten. Kula riyen kawin nu pasuruan sange Yogya ngebis piambakan hakon, seksine kan. Kawin kan iku dhewe teko dhewe. Kok kita ini sering dijebak oleh ukuran masyarakat sendiri. Mereka ngawekno anak-anak dhewe, terus gawe ukuran. Kiai nak ra teko gak ngregani aku, tangga ra teko ora ngregani ndekne, Pakde ra teko ora ngregani. Sing gawe takrif kudu teko kan ndekne dhewe, bareng mulya ra teko diabseni. Iku tak undang ra teko gak ngregani aku, iki tak undang ra teko gak ngregani. Sing ngongkon ngundang ya sapa? Sing gawe permainan iku ya sapa? Lah enake ndek nak diundang wong ra teko penak, aku dhewe diurusan sih. Penak dipek menange. Mari dunia rusak ini. Sama seperti kita untuk pejabat, kita sendiri jadi rakyat tidak baik. NPWP raduwe, bayar pajak kena gelem. Tapi tidak ada rata nelek nuntut. Tapi dia tahu bayar pajak. Sepeda milih pedotan. Bangun rumah ya rausa surat mendirikan bangun. Kita ini kan rakyat paling nakal. IMB raduwe, NPWP apa? Tapi paling kecangkeman ada negara orang. Lho kalau kiailah di NPWP. Karena saya gentleman, kulo nunggu di mobil di STNK. Tadi saya lele kulo aja bayar lah, ratan malah urun dong kulo bayar STNK. Lah sampean rada melok mobil, melok mau ganggu ratan ya, ratan melok gawe. Gasap gitu, gasap. Paham? Coba lah kita berlatih fair, ya, sesuatu yang kita harus. Kan ya kita sendiri yang melakukan, jangan orang lah, jangan orang. Nak kowe mantep kiai dungane mandi aja kok tuntun. Mbah dungane jenengan mandi kula lampahi kok ngopo. Lah nak kowe majibno donga mandi lakoni dhewe. Madek-madekno dhewe. Aja kok wong liya kon mandi. Iya kaya wong kafir Mekah. Kanjeng Nabi sing dibebani kon ngrubah Mekah dadi kaya negara-negara lain iku mah. Tapi mereka sendiri kan ndak bisa merubah. Lah nak mereka yakin aku dhewe ra iso, Nabi Muhammad ra iso ya wajar padha ra isane selesai. Selesai lah. Lah nak misalnya, nah, tapi dia ngaku nabi kok ora iso. Lu ngaku nabi urusannya mengenalkan manusia kepada Allah. Lah nak iku Nabi Muhammad gagal, salahin Nabi Muhammad. Mergo itu sebagai tugas. Paham ya? Terus sakniki ngoten zaman akhir. Kerkecelok kiai wali, tuwamune puwirang-wirang, tapi ora urusan maca tasbih, maca tahmid. Wong yo dadi DPR, yo buka toko. Bro. Mulan sering suan kiai-kiai terkenal. Tamu sak monaki sangang puluh persen urusan dunia. Urusan apa? Dunia. Kadang kiai ini gelem metu itu terkenal kiai apian. Aku lah buatin burun. Buan rada tamu lah. Malah sumpak. Enggak, aku lah tak niati. Paling marat, paling banter. Marat tengah Indonesia saat ini paling banter kan? Nopo. Paling aku lah bayang nopo. Paling marat, paling banter nopo. Saya ini marat urapa tu usum. Gejelek kulon, ini uang melarat nganti urusan mangan. Saat ini uang paling melarat, ini kurang urusan mangan. Paling banter gak di TV, gak di CD, nak mangan tetap selesai. Faham gini, ini kulon matur tenan gini. Jadi jangan biasakan hal-hal yang sakral kayak agama dikait-kaitkan dengan dunia. Nak ngotin dunia rusak. Suwe-suwe uang Somalia kecewa, mereka Islam tapi tata negaranya kacau balau. Kita sebagai muslim kalah tertib dengan Italia, dengan Amerika, nanti repot. Kalau agama dibanding-bandingkan dengan duniawi repot. Faham ya? Kalau bolak-balik matur. Agama itu ukurannya kebenaran sejati. Kebenaran sejati bisa sampai latih, kalau sering seminar. Misalnya begini, orang yang pakar medis, pakar kedokteran, itu tren umurnya juga 50 tahun, 60 tahun. Sama seperti sampean orang awam, tren umurnya ya sudah. Artinya ilmu kedokteran juga tidak bisa menambah umur. Faham ya? Wong sing sugih di duit triliunan tren umure wis tidak sampai 70. Sing kiri kok sampean mangan arang-arang ya awet nganti sakmono padha. Lah itu agama, karena agama hanya kenal idza ajalhum la sa'khuruna sa'ata wala yastaqdim. Trennya sama, semua manusia punya tren yang sama. Sing di duit triliunan terene umure wis tidak, pakar medis kedokteran wis tidak. Sing kiri ya wis tidak. sama. Itu maksudnya agama. Kenapa sama? Untuk menunjukkan bahwa keputusan tertinggi teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Enak itu dadi wong sugih, apa-apa kesampaian. Ya repot sing ngongkon ngomong ngono iku sapa? Mbok sekali-kali ngomong ngene, dadi wong sugih lara kabeh ngalor ngidul ngurusi dunyane. Enak aku tengok-tengok, mbok sekali-kali melarat sing sombong dadi apik. Wis melarat ngelo. Wis melarat napa? Wis malah lara kabeh. Mulane ngendikane Abdul Qadir, wal faqiru syakir afdalu min humaj. Wong fakir kok tukang syukur wis ora ana tandinge. Fakir gaya niku stop. Fakir gaya niku apa? Stop. Kudu ngoten menyan, kula lah tak nikmati tenan. Kula yo ora pati sugih tapi tak nikmati urip niku tak nikmati. Paham ya, dadi niki perlu kula aturaken bahwa khayal atau hijab pada manusia itu begitu kuat. Nah, lewat ngaji niki monggo hijab-hijab itu dilatih dihilang. Dimulai dari kita percaya kalau makan itu menjadi sebab hidup tentu masih kalah dengan oksigen. Sehingga kita melatih terus. Nanti setelah dengan latihan ini keberhadiran Allah Subhanahu wa taala akan tertanam di hati dan bertahta. Sehingga kita melihat dunia ini bisa melihat ilmu annamal hayatud dunya laibu walahu wasina. Bahwa ini hanya permainan saja. Nggih to, nggih. Misale sampean masalah keamanan, misalnya kula sering enak seminar teng Jogja kula sering. Sistem keamanan manusia itu sama. Misalnya SBC, karena presiden harus dikawal sekian ratus pas pampres, pasukan pengawal presiden. Ujung-ujungnya wedi mati, wedi ditikam orang. Kalau ujung-ujungnya karena takut dibunuh sama. Kue dengan kepikiran kamu layak-layak jadi aman. Justru dilindungi kepikiran itu mau. Kue turun yang gerdura, ono minat mata ini ora. Sama. Artinya akhirnya bodoh-bodoh selamat. Sing SBC selamat perkara dikawal, perkara kue ono butuh mata ini. Gak menarik ya. Padahal turunnya bisa aplang-aplang yang gerdu. Tapi orang itu gak tertarik untuk bunuh apa? Betul apa? Betul tertarik. Masalah seneng gak ngonton. Wong cilik di rokok saler ngopi gak seneng. SBC untuk seneng ya. Kudu koalisi antar menteri, antar partai politik. Bawulet ya untuk seneng ya. Wangele rakaru. Kudu nunduk no sembigreng, nunduk no Surya Dharma Ali, nunduk no ini itu. Ruwetnya gak? Sampean senenge gampang online. Dia duit 2000 warung-warung wis bengak-bengok dame. Lah coba kalau kamu jadi orang Mesir harusnya gitu. Kalau Pak SBC bisa seneng karena kepresidenannya, saya juga harus bisa seneng karena kemiskinan saya. Sehingga satu sah. Ora kok malah kowe ngeluh terus lara sampean apa? Kere gak iso manage kekireannya iku mari lo. Mari. Lho kula ge nate melarat kula nek mati. Harus dilatih. Mulane ngendikane Abdul Qadir, wong sugih sing syukur iku jek afdol wong marat sing sabar. Tapi paling hebat wal faqiru syakir. Wes fakir gaya itu paling hebat ya. Fakir napa? Gaya. Afdalu min. Sampun entek-entek wis. Jadi misalnya ana SBC Payu Rabi wajar. Ana presiden di mak bojo artis wajar. Barang kowe kiri, aku kiri sapa Payu Rabi jos tenan. Butuh keajaiban untuk kayak saya Payura. Ya anak SBY Payura Bi ku wajar, anak Gus Dur Payura Bi nggih wajar. Hanya saya yang butuh keajaiban. Mereka melarat kok Payura apa? Rabi. Iku jenenge Al-Fakirus Syakir. Niku kastane tinggi. Wah, iso guyu nggih kok. Presiden iso guyu wajar, menteri iso guyu wajar, tumpakane mobil mewah dikawal. Oke rono sing awal rono apa gu. Penting gak dhewean mawon. Lha niku penting loh, ilmu-ilmu gini ini penting. Karena Allah itu suka melihat hambanya sing menikmati asarun nikmat, sing menikmati bukti-bukti rahmate Allah. Iku wonten hadis qudsi. Allah iku seneng nak roh kawulane seneng. Mergo nikmat sing dikucurkan. Tapi karena manusa kulino nyepelan nikmat, maka nikmat itu dihilang. Misalnya ngeten, nak cara Allah sampean melarat iso mangan iso ngombe itu nikmat yang luar biasa. Tapi kadang nikmat itu saja ndak kamu syukuri karena kamu ingin punya mobil, punya jabatan. Sehingga nikmat iso mangane kadang kowe paringi kange. Padahal Allah sering gawe contoh wong melarat iso mangan waras, sementara wong sugih stroke mangane lewat infus. Sebetulnya Allah tuh sering bikin contoh yang paradok. Jare sapa wong sugih enak mergo kabeh mangan kesampaian. Kalau orang kaya itu stroke, Allah itu tidak kurangnya atau memberi ayat banyak orang kaya enggak nikmati kekayaannya karena stroke. Artinya kaya itu bukan alasan bisa nikmati makan. Kalau Allah maringi stroke mau apa? Menawa cara dicek senenge mereka di hotel mek sampean mangan sego seneng sampean. Ya coba ya kalau di hotel tuh penuh sampai 20. Menawa sing sugih mangan ya bingung di paling enak. Jadi cara direkam tingkat nikmati mek bingunge menawa dhuwur bingung. Sementara ora sampean anane telo fokus, paham ya? Napa? Fokus. Jadi cara ditimbang senenge banget. Mergo napa? Fokus. Nah, kono menune 20 dadi gak fokus. Cara ana detektore, di detektor itu mungkin tingkat senenge seneng sam. Ya salam mesti lotok ngeluh, tapi salam dhewe. Balik-balik wong mesti salahin apa? Salah dhewe. Ora mlebu napa wal fakirus sakir afdal min al-sul. Autus kita sama. Aw ya kuna utawa iku laka kedhi sira Muhammad apa beda napa mamil zuhurfin saking mas labin tegese mas. Autar kota munggah sira Muhammad tas'ad tegese munggah sira fis sama ing dalem langit. Tas'ad tegese munggah sira Muhammad fis sama ing dalem langit ala sulami ing atase tangga. Utawa ngene lho, makke nek ngaku nabi utusane pangeran paling gak iso munggah ning langit. Ngono wae walam nukmin lan ora bakal iman kita liruki yika maring munggah sira Muhammad. Lauroka italamun munggah sira fi ing dalem sama. Hatta tunazila singgon nurono sira alina ing atase kita min hasangi sama. Kitaban ing tulisan. Fihi kang tetep ing dalam kitab tasdiqa utawi benerno sira Muhammad. Nakro hukang maca kita hu ing kitab. Utawa ngene lho, matke nek aku nabi munggah ning langit, terus teko nggo buku. Buku wae kudu sing isine jelas-jelas maklumat pengumuman nek kowe mandat dadi utusane pangeran oleh kurang ajar. Ya tuh kali pedati kiai terus uang sih percaya kultus. Kulo nu anyaran pedati kiai dites tenan. Cara alamat kiai di mirah limo dua jimat ini wah lorok apa? Yang takrif pedati kiai kok kudu dia ake. Oh nona Quran hadis takrif kiai kudu dia apa? Ake. Lalu kulo mulai nyai nganti saat ini buat nanti kulo ngaku ake. Gara-gara ni kulo nu mangkel. Kulo nu diterkenal lo dia ake hebat. Yang takrif kiai kok urusan dua apa? Mau menuruti masyarakat tuh macam-macam. Ono sing takrife kudu di Istanbul, ono sing takrife kudu di Ake, ono sing takrife kudu di Nogo-Nogo, Sastra. Ono sing takrife nak disantet Ramandi macam-macam. Santet Ramandi ora mergo kene jaduk sing nyantet lais Ramandi. Senengane kok ngelak-ngelakno kiai. Santet Ramandi kok mengirane lurus. Mbah dukun dhewe wis ora jaduk pas nyebul gak melayu. Berarti ngobot. Ono kalane melayu tapi si kiaine jaduk. Sehingga ora apa? Apa-apa. Nek cara kula iso wae, cara kula antuk nyalano dukune ra canggih. Paling alamate gak akurat tuh. Sehingga formate gak jelas, gak jelas. Senengane kok nyalano kiai. Lah nek nuruti ngoten ra ono baris. Sekarang tuh kita ngalami kayak kafir Mekah ini. Takrifnya kiai itu macam-macam. Soale wong ape nyalano bupati ndonga kiai bareng gak mandi jare kiai ning dongane ngopo. Lagi ini dhewe ya GR salah pas dadi muni dungane mandi. Sehingga pas dadi dianggap ngoh. Nek cara kula pas dadi lah kowe aja muni mandi. Nggih biasa. Menyang wae dadi bupati. Mergo nek kowe ngunsur pas dadi donga mandi kok pas ramah dadi kowe dianggap napa? Apa sloro. Cara kula takrif kiai ning Quran iki pokoke man ahsanu qaulam mimman da'a napa? Ila Allah wa amila napa? Shaliha wa qala innani minal muslim. Kiai ulama nabi itu pokoke wong sing aja-aja ilmu. Titik. Kemudian manusia bikin takrif-tarifnya sendiri. Bikin asumsi-asumsinya sendiri. Kayak kafir Mekah bayangno jenenge Muhammad ngaku rasul, tau munggah ning langit. Bareng ngono medun nggawa buku sing ana mandat nak dene sebagai Rasulullah. Walan mu'mina liqika hatta tunzila alaina kitaban naqra. Murep. Mulane kanjeng Nabi makan matur kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulullah. Aku rak manusa sing dadi rasul, ra ono kaitane mbek terbang ning langit. Saniki niku ngoten zaman akhir saniki niku ngoten. Nak rifi kiai ku mbek asumsine masyarakat. Pemenah kiai gedhe saiki malah rusak-rusakan oleh gaya masyarakat oleh gaya takrif. Mboten kiai ini masyarakat gaya takrif. Kiai gedhe takrife sing bupati sowan. Kiai ku lho ketok, tapi bupati do sowan. Lho kiye top ukurane bupati sowan. Kiye top sing diridani Allah iku titik. Lah nek arep diridani pangeran minimal ya sing nglakoni perintahe pangeran, ora ana kok tarif kiye top ku sing disowani napa? Kenapa masyarakat tahu-tahu bikin tarif gini? Sing disowani bupati, sing tamune akeh, sing gulane ora usah nuruti persepsi napa masyarakat. Kulo nganti sakniki kiai yang besok teng pasar mbek anak kulo. Pertama ada protes, Gus kiai kok ning pasar. Ben nganti sakniki. Iki ben dino teng pasar, ki teng warung kulo damel. Sing ngapi nyene yo ben ora yo keben kok repot. Masyarakat kulo kiai iku wong sing paling bertanggung jawab ning proses beragama. Jika kita di pasar menunjukkan kesederhanaan, nunjukno ning gone seneng ning Allah nggih pun. Kita ini sering didikte oleh asumsi-asumsi napa? Masyarakat kiai kudu iki, ora oleh marung, ora oleh ketune coplok, terus ora oleh omongan kasar. Iku omongane napa? Masyarakat kiai dikek pelaturan dekne ora usah napa? Pelaturan. Yo penak dekne. Senengane ngekek pelaturan napa kiai? Dekne bengak-bengak ora apa-apa, ta enak kiai apa-apa, paham? Nah aku ora gelem ngoten. Kok penak dekne sing lara aku. Bentuk tapi ya. Wah cara kula kethu ora aurat utawa ora ketunan titik. Mung cara Islam kethu mboten napa? Aurat ora wajib ditutupi. Utawa ketunan-ketunan utawa mboten nggih napa? Mboten kare. Lah nek gugur muru aloki kiai santri sing model ngoten niku masyarakat model ngko mbok ketunan khusuk ya tetep rapati seneng. Uang sing awale nyoal ngoten mbok turuti lah wis rapati. Mereka wong seneng ciri utamane gak kakean nyoal. Aku urip suwe bukan dani ya ngene. Wong wis tukang nyoal ngene iku mbok turuti lah ya tetep rapati sen. Ngene misale ke mbok turuti ketunan juban kok ya kiai kemal kemul. Mereka wong model ngoten niku wis rapati. Paham ya. Mulane ayat niki kudu mbok kombinasekno mbek jus 7. Nggih mbek jus napa? 7. Ngentikane pangeran.